Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Saudrah Manasaj rahimahullahu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, تنزل الملائكة والروح فيها بين ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها. Para malaikat pun turun dan ruh. Tafsirkan ini malaikat Jibril. Di Imam Lailatul Qadar. Ayat kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahallahu ta'ala, yakthuru nuzuluhum fiha. Ya, mereka banyak turun membawa barakah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Min kulli amrin. Amr di sini yakni Al-Qadar. Sudah kita lewati bahwasanya di malam Lailatul Qadar inilah ada takdir sanawi. Ya, takdir arba. Takdir am. Takdir yang tertulis di Lailul Mahfud. Ada takdir al-umri yang dicatat ketika masing-masing kita dijanin ibu kita. Kemudian yang ketiga, takdir sanawi. Ya, seperti di sini. Dalam surat Ad-Dukhan, ya, yufraku fiha min kulli amrin hakim. Amran min indina. Ya, ini takdir sanawi. Dan yang keempat adalah takdir yaumi. Yang sudah kita sebutkan bahwasanya takdir yaumi harian, takdir sanawi, ya tahunan, takdir umri yang dicatat di janin ketika masih janin itu adalah tafsir, adalah rincian takdir am di Lailul Mahfuz. Itu insya Allah bisa kita lebih banyak baca dalam kitab akidah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya, keselamatan di malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar shadiq. Ayat kata beliau, salimatun min kulli afatin wa syarrin. Ya, malam tersebut selamat dari segala afat, segala kejelekan. Wa dzalika li kasrati khairiha, karena banyaknya kebaikan di malam tersebut. Hatta matla'il fajar. Ya, sampai terbit fajar. Ayat kata Saudara Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, mubtadaha min gurubi syams. Dimulai malam Lailatul Qadar itu sejak terbenam matahari. Sejak maghrib. Ya, dimulai. Wa muntahaha, dan berakhirnya tulul fajar, ketika terbit fajar shadiq, waktu subuh. Itu Lailatul Qadar. Ya, kalau seandainya kalau takdirkan misalnya malam ini Lailatul Qadar, berarti mulai dari pagi, dari maghrib tadi, ya, sampai nanti subuh. Waqad tawatarat ala hadis fi fadliha. Ya, telah mutawatir hadis-hadis yang merangkak tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa annaha fi Ramadhan, bahwasanya malam Lailatul Qadar tadi bulan Ramadhan. Wa fil ashir awakhir minhu, di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Khususan fi autarihi, terkhusus di malam-malam ganjilnya. Ya, walaupun bisa jadi terjadi malam genap. Itu diantara ucapan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Iya, tetapi tentu yang paling diharapkan malam Qadar di malam ganjil tentu pokok yakunu iya fi syafa' di malam genap. Sehingga jangan sampai kita kemudian iya merasa tidak ada kemudian mengenteng-entengkan malam-malam genap. Iya, ketika menjelaskan ucapan Sahib Zalim Mustaqni wa utaruhu agad, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, autarul asri akad, 10 hari terakhir malam-malam genap, 10 terakhir itu lebih ditekankan, lebih mungkin Lailatul Qadar, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha bi asrin, ya carilah di 10 hari di malam-malam witir. Fama hiya autaruf, apa itu witir-witirnya, maksud malam ganjilnya? Al-jawab kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ihda wa isrun, malam ke-21, salasa wa isrun, malam 23, hamsun wa isrun, 25, sabun wa isrun, 27, tisun wa isrun, 29. Hadihi hamsul layalin, inilah malam-malam, lima malam, hiya arjaha, yang paling diharapkan. 21, 23, 25, 27, 29. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, walaysa ma'naha annaha la takunu illa fil autar. Tapi bukan berarti maknanya ya tidak akan ada kecuali di malam-malam ganjil. Bal takunu fil autar wa ghairil autar. Bahkan bisa jadi iya ada Lailatul Qadar di malam ganjil dan bisa jadi di malam-malam tidak ganjil, malam genap. Itu boleh disebutkan dalam syarah Mumtah. Nah, qala qad bi rahimahullahu ta'ala wahiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis sa'ah. Dan Lailatul Qadar itu akan senantiasa ada di setiap tahun sampai terjadi hari kiamat, menjelang hari kiamat. Wa li hadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu wa yakthuru min at-ta'abbudi fil ashr al-awahir min Ramadhan. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf dan beliau memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan raja'a Lailatul Qadar. Ya beliau itikaf ini karena mengharapkan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Ini juga seperti yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang pernah saya nukil. Syekh Utsaimin rahimahullahu berkata, kata beliau rahimahullah, amal itikaf fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'takif illa raja'a isabati Lailatul Qadar. Adapun itikaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak itikaf kecuali karena ingin mengharapkan malam Lailatul Qadar. Khairul rahiman rahimakumullah, mungkin kita baca sedikit terkait dengan malam Lailatul Qadar. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdul Basam rahimahullahu taala tentang masalah mazaya azimah, keistimewaan yang terdapat dalam malam Lailatul Qadar. Saya ringkas. Yang pertama kata beliau rahimahullahu ta'ala, awalan yunzilullahu ta'ala fiha al-malaikah minas sama'i lal-ard. Allah turunkan di malam Lailatul Qadar para malaikat dari atas, dari langit ke bumi. وَيَنْزِلُونَ وَمَا هُمَ الْخَيْرُ وَالْبَرَكَةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْأَمَانُ. Iya, dan mereka turun dengan membawa kebaikan, keberkahan, rahmat dan keamanan. وَيَتَقَدَّمُهُمْ الرُّوحُ الْأَمِينُ, dan yang paling terdepannya dari mereka adalah Ar-Ruhul Amin, Jibril alaihissalam. Itu tanazzalul malaikatu war-ruh, ruh yakni malaikat Jibril alaihissalam datang dengan bawa barokah, turun dengan bawa barokah rahmah al-aman. Sehingga nanti kita nukil sedikit di akhir majlis, iya dari Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara tanda malam Lailatul Qadar itu kita rasakan tumaninah kalau ya ketentraman kalbu dalam ya beribadah, semangat dalam beribadah. Dan seterusnya nanti kita baca insyaallah. Yang kedua, di antara mazaya keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah ibtida fi hadhihi lailah syarifah nuzul Quran. Ya dimulainya di malam ini, di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Qur'anul Karim. Alladhi huwa a'zam minnatin wa rahmatil muslimin. Yang malah Al-Qur'an adalah anugerah dan rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kaum mukminin muslimin adalah Al-Qur'an. Juga disebutkan oleh Syaikhul Rahman As-Sa'di ketika menjelaskan satu ayat dalam Ali Imran. Iya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa bihim rasul. Diutusnya rasul Nabi kita Muhammad Rasulullah adalah anugerah yang terbesar. Ya, dan diturunkan kepada dia, kepada beliau ini Al-Qur'anul Karim merupakan mukjizat yang terbesar. Salisan yang ketiga, yahullu fiha salam wal aman min awwal tilka al-lailah al-mubarakah hatta as-sabah. Iya, ada padanya keselamatan, keamanan dari mulai malam tersebut sampai subuh. Iya, tadi dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajr. Rabi'an yang keempat, tuqaddar fiha al-umur lil'amil qabil, ditakdirkan pada malam tersebut perkara-perkara, urusan-urusan untuk malam yang akan datang, untuk tahun yang akan datang. Ini takdir am, takdir sana, sanawi. Takdir am, takdir bukan umum, maksudnya takdir tahunan, sanawi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, untuk lebih jelas lagi, kata beliau, fatufsil tilkal umur minal ajal wal arzak wal hawadith wa ghairi dhalik tufassilu minallahil mahfuz. Ya, takdir tersebut ya di akan ditakdirkan tetapkan pada malam tersebut takdir selama setahun terkait dengan ajal ya makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya rizki, kejadian-kejadian yang mana takdir sanawi ini di malam Lailatul Qadar ini adalah rincian dari takdir yang terdapat dalam Lauhil Mahfuz. Yang kelima, di antara keutamaan malam Lailatul Qadar kata beliau rahimahullahu taala, an ibadatu fiha khairun min alfi syahrin. Ya, ibadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang dibandingkan di malam-malam yang lain yang tidak ada padanya, bulan-bulan lain yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Yang sudah kita baca di tafsir ayat sebelumnya. Yang keenam adalah keutamaannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qama Lailatul Qadar," ya barang siapa yang salat malam atau beribadah di malam Lailatul Qadar, "imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Diampuni dosa yang telah lalu ketika dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Sabi'an yang ketujuh. Yang ketujuh, ad-du'a fiha mustajab. Kata Syekh Abdul Al-Basam rahimahullah, doa di malam tersebut doa yang mustajab. Faqad rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan, ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu, katakan ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadar al ayya lailatin lailatul qadar, kabarkan kepadaku ya bagaimana jika aku tahu satu malam tertentu adalah malam Lailatul Qadar dengan tanda-tandanya meyakini inilah malam Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan di malam tersebut? Qala, quli, ya ucapkan olehmu ketika yakin, ya memiliki zan yang kuat inilah malam Lailatul Qadar. Ucapkan, Allahumma inna ka'afuun tuhibul afwa fa'afu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'afu anni. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Adapun terkait dengan masalah kapannya, sudah sering kita bahas. Tadi juga sebelum saya sudah menjelaskan, kita baca. Yang paling diharapkan di malam-malam ganjil, di malam Lailatul Qadar, di malam-malam terakhir bulan Ramadan, di malam ganjil 21, 23, 25, ya 27, 29. Tapi tidak menutup kemungkinan, kata beliau, juga di malam-malam genap. Yang saya nukil adalah pembahasan dari Syaikh Abdul Al-Bassam rahimahullah ketika menjelaskan ucapan sebagian para ulama kita bahwasanya awqat al-awtar yang paling ditekankan di malam ganjil tersebut adalah malam 27. Datang satu riwayat yang dipresisikan para ulama kita tentang keabsahannya, ya, sebagian mensahihkan, sebagian menyatakan ini adalah mauquf sampai sahabat, tapi Asy-Syalbani rahimahullah cenderung menguatkannya. Hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, kata beliau, qala fi Lailatul Qadar, ya, berkata dia tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lailah sab'in wa isrin, di malam 27. Rawahu Abu Daud dan Syalban rahimahullah cenderung menguatkannya. Sehingga berkata Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullah ketika menjelaskan khilaf para ulama terkait dengan masalah kapan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir saya bacakan, Ar-Rabi'ah ya Rajihah. Pendapat yang keempat, ini pendapat yang rajih, kata beliau, adalah wahiya qaunuha fil asl akhir min syahr Ramadan. Yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan malam Lailatul Qadar di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Warjaha autaruha. Dan yang paling diharapkannya adalah di malam-malam ganjilnya. Qala wa arjahu al-autar, dan malam ganjil yang paling dikuatkan adalah lailah sab'in wa isrin, di malam ke-27. Qala, kata beliau, wa hadhil adillatu tu'ayyiduha. Dalil-dalil yang berikut ini yang akan menguatkannya, menguatkan pendapat bahwasanya ya 10 terakhir itulah waktunya, dan yang paling ditekankan itu paling memungkinkan malam ganjil, yang paling memungkinkan malam 27. Yang pertama, kata beliau, satu riwayat Ahmad yang menurut beliau riwayat ini memiliki syahid, yaitu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana mutaharriha, barang siapa yang ingin mencarinya, fal yataharraha lailah sab'in wa isrin, maka carilah di malam 27. Ini riwayat Ahmad, kata beliau, wadil hadith syawahid. Yang kedua, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-muhdath al-mulham. Beliau adalah seorang yang muhdath, yang mulham, yang senantiasa iya firasatnya benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana fi ummati al-mulhamun, ada orang di umat yang mulham, yang dugaannya firasat benar terus, ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kemudian juga Hudzaifah bin Yaman, amin sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibu sir Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ghairuhuma minas sahabah la yashukkun, mereka tidak ragu, anna lailah sab'in wa isrin. Umar bin Khattab, Hudzaifah bin Yaman, dan beberapa orang sahabat yang lain tidak ragu bahwasanya Lailatul Qadar di malam 27. Yang ketiga, rawahu Muslim dari Ubay bin Ka'ab, sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab. Beliau bahkan sampai bersumpah, yahlif bersumpah, annaha lailah sab'in wa isrin. Sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab bahkan bersumpah bahwasanya Lailatul Qadar malam 27. Yang keempat, kata beliau, kaunuha lailah sab'in wa isrin, keadaannya bahwasa yang paling memungkinkan malam 27 adalah madhab wa ikhtiar. Ini adalah madhab ikhtiar, ya, madhab dan pilihan yang dipilih oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahallahu ta'ala, washabi min fuqaha al-muhadithin, dan yang lain dari para fuqaha dari muhadithin seperti Ishaq bin Rahawih rahimahallahu ta'ala. Yang keenam, kata beliau, Khalid bin Rajab rahimahallahu ta'ala, wa mimmas tudilla bihi wa mimmas tadalla bihi man rajjaha anna laysa bin 20, di antara yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menguatkan bahwasanya yang paling memungkinkan umat 27 adalah al-ayat wal alamat, tanda-tanda yang sering terlihat di malam 27. Allati ru'yat fiha qadiman wa hadiha, yang sering terlihat tanda tersebut sejak masa lampau sampai masa-masa sekarang. Seringnya malam 27. Sadisan yang keenam, kata beliau, hadas su'ur al-jama'i indal muslimin bi masyarikil ardi wa maghribiha. Iya, perasaan yang ada yang merata pada banyak kaum muslimin secara umum, ya, dari penjuru, dari timur sampai barat bumi ini, mereka merasakan bahwasanya, ya, perasaan mereka kuat dan itu terus berlangsung sejak waktu yang lama. Ya, malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Ya, dulu alhamdulillah pernah sekali ketika kita apa namanya malam Ramadan seperti ini. Memang kebiasaan di Saudi malam 27, 29 masyaallah. Ya, semua-semuanya kaum muslimin berkumpul di tanah haram, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya. Bahkan pernah ketika itu malam 27 saya ingat anak kita diajak salah sekali ke rumah Syekh Rabi Hafizahullah qabla maghrib. Pada maghrib kita pulang menuju hotel dekat tanah haram, Masjidil Haram. Itu sudah sejak ratusan meter sebelum halaman masjid, atau bahkan mungkin bisa jadi kiloan, itu sudah padat dan susah untuk masuk ke halaman luar Masjidil Haram sudah penuh. Ya, itulah keadaan kaum muslimin di sana. Sehingga kata beliau, as-su'ur an al-jama'i, ya, yang mereka rasakan oleh kaum muslimin di malam 27. Yang terakhir, tanda-tandanya. Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Mumti', ya, kata beliau rahimahullah, tanda malam Lailatul Qadar itu ada yang terlihat di malam harinya, ya, ada yang esok harinya. Dengan istilah beliau, ada alamat muqarinah dan alamat lahiqah. Alamat muqarinah yang ini yang mengiringi malam tersebut. Alamat muqarinah yang mengiringi malam tersebut boleh sebutkan 5. Yang pertama adalah quwwatul idha'ah wan nur fi tilkal lailah. Iya. Cahaya yang ada di malam tersebut berbeda dibandingkan malam-malam yang lain. Lebih terang dibandingkan malam-malam yang lain. Tapi masalahnya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, tanda yang seperti ini, iya, bi waqtil hadir la yahussu biha, mungkin tidak akan bisa dirasakan kecuali orang-orang yang jauh dari perkotaan. Kalau kita mungkin agak susah karena banyak listrik, tidak terlihat mungkin ini terang, padahal sebetulnya di sana ada penerangan listrik misalnya. Iya. Yang paling merasakan bisa itu adalah orang-orang yang jauh dari perkotaan. Sini bisa bedakan malam ini gelap atau terang, lebih terang dari yang lain. Yang kedua adalah at-tumaninah, ketentraman kalbu yang kita rasakan. Ketentraman kalbu yang dirasakan kaum muslimin di malam tersebut. Wan sirah sadr, kelapangan dada mu'minin. Iya, ketenangan di malam tersebut. Iya, itu melebihi dari meninggal dia waktu-waktu yang lain di malam-malam yang lain. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah, an inna riyah takunu fiha sakinah. Angin yang bertiup di malam tersebut tenang. Tidak ada yang kencang, ya. Tetapi angin yang tenang, yang sepoi-sepoi yang tenang, tidak mengganggu kita. Dan berat yang lain cerah. Iya, tidak dingin, tidak panas. Kemudian yang keempat, annallaha yuridu insan lailah bil manam. Kadang Allah Subhanahu wa taala tampakkan, iya, di dalam mimpi seseorang. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW bermimpi. Iya, banyak para sahabat bermimpi. Iya, dan sepakat mimpi mereka di satu malam tertentu, dan Rasul pun kemudian mimpi. Kemudian yang kelima, anal insan yajidu fil qiyam ladzatan wa nasyata. Ketika dia sedang beribadah, sedang sholat, merasakan semangat yang lebih dibandingkan malam yang lain. Merasakan kelezatan, kenikmatan ibadah dibandingkan yang lain yang lebih dibandingkan malam yang lain. Kata beliau, yajidu insan fil qiyam ladzatan wa nasyatan aktsar mimma fi ghairiha min layali. Dia akan mendapati lebih banyak ya semangat dan lebih merasakan nikmat beribadah dibandingkan malam-malam yang lain. Naam, Allahu a'lam bissawab. Adapun di esok harinya, alamah lahiqah yang berikutnya di esok hari, di antara yang adalah kata beliau, asy-syams tatlumu fi sabihatiha laisa safiha sya'a safiyah. Ya, tidak ada enam di matahari tersebut pancaran yang menyilaukan mata. Dia terbit dengan bersih, tidak menyilaukan mata, tidak seperti di hari-hari yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar. Allahumma taqabbal minna ya karim. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum.